DJ Truna. Aku belum mandi, aku bangun, hati masih cantik, aku bangun. Apalagi kau sudah hati, aku bangun, cantik sekali. Kalau orang lain melihatku, aku ada aku tak banyak, aku bangun. Tapi kalau orang lain itu, aku bangun, aku Kau datang lewat, aku acah jengel. for the rope white thing. I'm